Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita qasidah Mimiyah karya Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Pada bait ketiga beliau katakan, man 'allaman nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Man 'allaman nas, ini dia yang mengajari manusia ilmu yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Hal itu seperti Allah katakan dalam Al-Alaq, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah yang ajari manusia segala sesuatu yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Juga di dalam An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Lalu Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati, agar kalian bersyukur kepadanya. Begitu pula dalam An-Nisa, Allah katakan, wa'allamaka ma lam takun ta'lam, wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah ajarkan padamu apa yang sebelumnya tidak kamu tahu. Dan keutamaan Allah padamu sungguh sangat besar. Dari ayat-ayat ini semua menegaskan kepada kita bahwa ilmu itu merupakan fadlullah, minnatullah, anugerah, keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Sesuatu yang wajib untuk kita syukuri, karena itu anugerah, pemberian. Kalau bukan karena Allah, bukan karena anugerahnya, ya kita gak akan tahu apa-apa. Seperti ayat-ayat tadi, malam takun ta'lam, sebelumnya kita gak ngerti. Gak paham ini, gak paham itu. Semenjak keluar dari rahim ibu kita, Allah yang ajari. Allah berikan ilmu itu sehingga manusia tahu segala sesuatunya. Maka itu minnah, imtannallah biha, jasa atau karunia yang Allah ungkit kepada hambanya agar mereka mau bersyukur, mengingat kenikmatan itu. Maka ini mencakup semua ilmu dari Allah, ilmu dunia maupun terlebih ilmu akhirat. Bahkan itu kepada orang kafir, walaupun bagi mereka, yaitu sebatas ilmu dunia saja, untuk kemaslahatan hidup mereka. Mereka butuh ilmu. Allah katakan dalam Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu yang tampak dari kehidupan dunia, sementara dari akhirat mereka lalai, tidak tahu menau untuk kepentingan akhiratnya. Kufar hanya tahu dan hanya mementingkan urusan dunia mereka. Hanya itu yang mereka pentingkan. Tidak sebagaimana mukminin yang mementingkan urusan akhiratnya lebih, jauh lebih daripada urusan dunianya. Baik, di dalam ayat seperti Allah katakan, wahum anil akhirati hum ghafilun, kufar lalai dalam akhiratnya. Karena hawa nafsu mereka, akal fikiran mereka hanya tersibukkan, tertuju untuk kepentingan dunianya. Kembali kepada penjelasan beliau, mukminin Allah selamatkan, Allah beri hidayah kepada ilmu yang lebih manfaat, sehingga tahu untuk apa mereka diciptakan. Ilmu tauhid mereka pentingkan, mereka pelajari, mereka amalkan, karena itu yang akan menyelamatkan mereka dunia akhiratnya. Wabil bayani antaqahum wal khatibil qalami. Begitu pula Allah memberi kenikmatan lain lagi kepada manusia. Antaqahum bil bayan, bisa menjelaskan dengan lisan mereka, bisa menyampaikan segala sesuatu. Begitu pula dengan tulisan. Allah sebutkan itu dalam Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah ajarkan padanya bayan. Sehingga dengan itu manusia leluasa berbicara dengan lisannya, menyampaikan apa yang ada dalam dhamirnya, dalam hatinya. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, bisa dengan baik tersampaikan kepada pihak lain. Itu bisa tersampaikan dengan baik, ima dengan lisan, penjelasan, maksud saya begini, begini, atau dengan tulisan, dia menulis bahwa dia menginginkan ini itu tertulis dengan penanya. Itu yang beliau katakan, wal khatibil qalami. Dan dalam Alaq juga Allah katakan, alladhi allama bil qalam. Allah yang ajarkan manusia dengan qalam, termasuk ta'limullah, yang Allah ajarkan kepada hambanya sesuatu yang sebelumnya juga mereka enggak tahu. Ta'lim, nutqi dengan ucapan, ta'lim khatti dengan tulisan. Keduanya di disebutkan oleh Nadzim rahimahullah. Makanya orang dalam berkomunikasi butuh perkara-perkara tersebut, atau kalau dalam bahasa lain, orang tidak bisa memahami dengan baik apa yang dikehendaki oleh orang lain karena beberapa faktor, beberapa sebab. Yang pertama, adamul bayan. Karena orangnya enggak bisa menjelaskan. Salah dalam penyampaian, membuat orang salah memahami. Misalnya, supaya jelas, kalau dalam bahasa Arab, kan ada namanya nahwu, sorof, membantu kamu untuk menjelaskan apa yang kamu maksud. Misalnya kamu mau menyampaikan ini Z dipukul oleh Ahmad, maka kamu katakan doroba Ahmadu Zaidan. Z sebagai maf'ul, korban. Dan itu ilmu kan, ilmu nahwu. Allah yang ajarkan. Karena kalau tidak, orang bisa salah paham. Mungkin kamunya jujur, kamunya baik, tapi ketika salah dalam penyampaian, gak tahu ilmu, bisa salah paham orang tangkep. Misalnya kamu katakan, doroba Zaidun Ahmada, yang kamu maukan Z sebagai korban, tapi orang nangkepnya lain. Kalau doroba Zaidun Ahmad, Ahmad yang korban. Butuh ilmu untuk orang itu bisa paham apa yang kamu maukan. Penyampaian yang baik. Fasohah. Butuh kefasehan dalam berbicara. Agar orang gak salah paham. Al-Muhim itu kenikmatan. Minnah karunia. Yang Allah berikan kepada hambanya. Thumma salatu alal mukhtari akrim mab'uthi bi khairi huda fi afdalil umami. Kemudian salawat kepada Nabiul Mukhtar yang Allah utus membawa hidayah terbaik di tengah-tengah umat yang paling afdol pula. Beliau sebutkan ini solawat kepada Rasulullah SAW setelah pujian-pujian kepada Allah. Kemarin, pujian kepada Allah atas segala kesempurnaannya, atas segala kenikmatannya yang Allah berikan kepada hambanya. Maka dua ini beliau gabungkan, pujian kepada Allah, kemudian disertai dengan sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sholawat, sholawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, artinya kita meminta, memohon kepada Allah sebagaimana Allah kabarkan sholawat Allah, sholawat malaikatnya kepada Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Maka itu pujian dari Allah kepada Rasulnya. Salawat Allah, pujian Allah kepada Rasulnya. Di situ tampak keutamaan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut itu salawat atau salah kepada Rasulullah dari dua sisi. Yang pertama, karena itu mengandung pujian kita yang bersolawat kepada Rasulullah. Ada penyebutan kemuliaan beliau dan keutamaannya. Yang kedua, disebut solawat atau solat dari kita, karena kitanya meminta kepada Allah untuk bersolawat kepada Rasulnya, untuk memuji dan memuliakan beliau. Karena itu kemudian disebut itu solawat kepada Rasul. Alal Mukhtar Nadhim menyebutkan solawat itu kepada Al-Mukhtar. Al-Mukhtar yang dipilih, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu sifat beliau Al-Mukhtar. Karena beliau memang dipilih oleh Allah. Kata lain yang semakna dengan ini, Al-Mustafa, dari istifa, pilihan juga. Juga disebut Al-Mujtaba, yang dipilih. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan itu dalam Al-Hajj. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih sebagai rasul dari kalangan malaikat alaihimussalam. Begitu pula dari kalangan manusia. Allah pilih yang Allah kehendaki, Allah muliakan. Akrim mab'uth. Ini sifat lain lagi bagi Rasulullah SAW. Akram mab'uthin. Nabi yang diutus, yang paling mulia, paling afdol dari sekian para nabi-nabi yang Allah utus. Sebagaimana Rasulullah sendiri sebutkan di Sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku sayyid yang terbaik, yang paling afdal dari anak cucu Adam di hari kiamat kelak. Sallallahu alaihi wasallam. Karena memang itu sifat beliau. Dari anak cucu Adam, beliau yang paling mulia dan paling agung sallallahu alaihi wasallam. Bi khairi huda, diutus dengan membawa hidayah terbaik juga. Karenanya dalam mukaddimah khutbah, dalam sunnah, beliau sering sampaikan, amma ba'd fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah perkataan Allah, kitab Allah, Quran ini. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang mungkin saja punya konsep, manusia ini, ditawarkan padanya macam-macam metode untuk mencari dan mendapati kebahagiaan, keselamatan dunia akhiratnya. Tapi ketahui, tidak akan ada petunjuk dan ajaran yang lebih baik dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang beliau sendiri sebutkan, khairul huda, sebaik-baik petunjuk, huda Muhammad, petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus beliau dengan membawa petunjuk itu fi afdalil umami. Di umat yang paling afdal juga, umat Rasulullah ini. Allah katakan itu dalam Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat dikeluarkan di tengah umat manusia karena kalian beramar ma'ruf, bernahi munkar dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di Musnad Imam Ahmad dari Hakim Ibn Muawiyah dari ayahnya Rasulullah katakan, antum tufuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha ala Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian itu menyamai atau keutamaan kalian itu di atas 70 umat. Dan kalianlah yang terbaik. Kalianlah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim tentang keutamaan umat ini yang paling mulia, paling afdol, itu tampak dalam amalan mereka. Dalam akhlak mereka, dalam tauhidnya, termasuk balasan mereka. Manzilah, derajat mereka kelak di dalam surga, di jannah, dan maqam mereka kelak di mauqif yaumul qiyamah. Lebih afdal jauh dari umat-umat yang sebelum-sebelumnya. Makanya sampai turun ayat Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Dulu ahlul kitab membanggakan diri mereka, di kami, leluhur kami ahli ibadah. Sehingga ada yang ibadah dan hanya ibadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa henti. Mendengar itu, sebagian sahabat seperti minder. Ini usia kita berapa, belum tentu bisa mencapai 80 tahun, mungkin sudah wafat. Belum lagi bagaimana dia bisa terus dalam ibadah. Sampai turun ayat ini. Satu malam bagi umat ini. Dan bukan semua malam, sebagiannya. Dia hidupkan dengan qiyamul lail di 10 terakhir Ramadan. Dia doa, dia minta kepada Allah. Itu lebih afdal dari 1000 bulan. 83 tahun lebih, hanya dalam satu malam, mengalahkan mereka yang perlu 80 tahun non-stop untuk ibadah. keutamaan yang Allah berikan pada umat ini. Begitu pula pada pahala yang dijanjikan, sebagaimana tersebutkan dalam hadis juga, ketika permisalannya diberikan oleh Rasulullah SAW, seperti orang yang menawarkan kerjaan kepada tukang atau pekerjanya, Yahud, Nasoro, dengan waktu kerja yang lebih panjang, dengan upah yang lebih sedikit. Sementara kepada umat ini, waktu kerja yang lebih pendek, tapi dengan upah yang lebih banyak. Saat mereka mau komplain, dikatakan, apakah aku mendolimi kalian? Jawabannya tidak. Ya, seperti kamu misalnya, pertama kamu tawarkan siapa yang mau kerja, ini ada proyek membenahi atau membangun apa rumah atau masjid, masuk jam 8 pagi pulang jam 4 sore, 100 ribu satu hari, siapa mau? Saya mau, muhim, tatet, kerja. Ya betul, masuk jam 8 pulang jam 4 kasih 100 ribu. Kemudian dia membuka tawaran lain, siapa yang mau kerja, masuk jam 10 atau jam 11, pulang jam 3. Lebih pendek waktunya, gajinya 200 ribu satu harinya. Kalau ini mau komplain, akan dikatakan, siapa yang mendolimi kalian? Kan tidak ada kedoliman. Kalian kerja sesuai tawaran yang aku berikan. Tidak ada kedoliman di situ. Dipermisalkan demikian oleh Rasulullah SAW. Umat ini lebih sedikit, usianya pun lebih pendek dibanding umat-umat sebelumnya. Tapi pahala yang diberikan kepada mereka jauh lebih besar, lebih banyak. Makanya menjadi umat yang paling afdal seperti beliau sebutkan. Demikian pula di dalam nusus sunnah, menunjukkan itu karena kesempurnaan iman mereka kepada Allah, karena mereka beramar ma'ruf, bernahi mungkar, dalam hadis Abu Hurairah, beliau katakan, khairun nas linnas, orang terbaik, manusia terbaik untuk umat manusia. Ta'tu nabihim fis salasil fi a'nakihim hatta yadkhulul Islam. Kalian datangkan mereka dengan belenggu besi di leher mereka sampai mereka masuk ke dalam Islam. Dalam perjuangan dalam dakwah mereka kepada umat-umat yang lainnya. Demikian pula yang Rasulullah sebutkan, ana aktsarul anbiya taba'an yaumil qiyamah. Aku nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat kelak. Beliau bangga dengan itu sallallahu alaihi wasallam, banyaknya umatnya. Begitu pula dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasul sampaikan kepada kami, atardhauna an takunu rub'a ahlil jannah, ridhokah kalian kalau kalian menjadi seperempat penghuni jannah? Qulna na'am, kami jawab tentu, umat ini seperempat penghuni jannah. Qala atardawna an takunu thulutha ahlil jannah. Ridhokah kalian kalau kalian menjadi sepertiga penghuni jannah, sepertiganya kalian semua, umat ini. Lebih banyak lagi. Qulna na'am. Kami jawab, tentu. Kami ridho. Qala atardawna an takunu syatra ahlil jannah. Ridhokah kalian kalau kalian menjadi separuhnya, setengah dari penghuni jannah kalian, lebih banyak lagi. Dari seperempat naik, sepertiga naik, setengah. Kalian isinya jannah, umat ini. Qulna na'am. Kami jawab tentu, kami ridha. Qala walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Inni la arju an takuna nisfa ahlil jannah. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh-sungguh aku pun berharap kalian akan menjadi setengah penghuni jannah. Wadhalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Itu karena jannah, jannatullah, surga Allah tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah, beriman. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasy'ratil baydha fi jildithaur. Fi jildithauril aswad au kasy'ratis sauda fi jildithauril ahmar. Muttafaqun alaih. Dan perumpamaan kalian dibanding umat-umat yang kafir itu seperti kalian itu rambut putih di tengah rambut sapi, bulu sapi yang hitam semua. Kalau ada sapi hitam semua ada bulunya tentunya. Ada satu bulu kalian, rambut kalian putih di situ. Artinya kecil sekali nisbatnya. Atau sebaliknya, kalian seperti rambut yang hitam, di tengah-tengah rambut sapi yang merah. Semuanya merah, coklat. Hanya satu ada yang hitam, nisbatnya kecil sekali. Di tengah-tengah umat yang kafir. Maka sebagaimana Rasulullah sebutkan, aku berharap kalian umat ini menjadi setengah penghuni jannah. Dan itu termasuk kenapa umat ini menjadi umat yang terbaik, umat yang paling afdol. Padahal mereka belakangan munculnya, datangnya. Tapi menjadi terbanyak. Karena pengikut atau umat Rasul yang paling afdol pula, sallallahu alaihi wasallam. Qala wal al was sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihimi. Demikian pula al was sahab. Al keluarga, sahab, para sahabat, wal atba' dan semua pengikutnya, qatibatan, dan setiap yang mengikuti dengan ihsan, mengikuti ajaran dan manhaj mereka. Artinya solawat ini juga berlanjut, selain kepada Rasul, begitu pula kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikut beliau bil ihsan. Al di sini, keluarga beliau, ahlul bait yang haram. Bagi mereka haram sodakoh. Dari keturunan kakek beliau Abdul Muttalib ke bawah. Makanya kemudian anak cucu, termasuk keluarga beliau, anak cucu Abbas bin Abdul Muttalib, sebagaimana Imam Ahmad katakan ketika beliau menghalalkan kedoliman-kedoliman Bani Abbas, Abbasiyah, karena beliau, mereka yang penjarakan beliau, mereka yang siksa, mereka yang cambuk, mereka yang azab. Asy-Syaikh Imam Ahmad katakan, aku halalkan mereka. Alasan beliau, karena aku tidak ingin ada permusuhan antara aku dengan salah satu keluarga Rasul kelak di akhirat. Karena ini Abbasiyah, anak keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, masih dzurriyatur Rasul, masih keluarga dari keluarga Rasul, keluarga besar Rasulullah SAW. Begitu pula istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna, seperti yang Allah sebutkan dalam ayat, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti wanita lain. Enggak sama seperti para wanita yang lain, asal kalian bertakwa. Istri-istri Rasul menjadi wanita termulia, wanita-wanita agung karena ketakwaannya. Kalau itu istri Rasul, Allah katakan demikian, jika mereka bertakwa, apalagi selain mereka, muslimat, mukminat, butuh takwa. Jika mereka ingin menjadi wanita yang lebih mulia, lebih afdol dibanding wanita-wanita lainnya. Wasahab. Kemudian para sahabat beliau, yaitu orang-orang yang Allah beri kemuliaan, bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada beliau dan mati, wafat di atas imannya. Itu para sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau beriman kepada Rasul dan kemudian itu istiqomah, dia wafat di atas imannya. Dengan demikian, keluar dengan definisi ini mereka yang baru hidup setelah itu, sehingga enggak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka para tabi'in ke bawah, tidak mendapat keutamaan besar ini, menemani dan mengawal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih sebagai para sahabat dan teman Rasulnya. Yang kedua, yang diistilahkan mukhadram atau mukhadramun, yaitu orang yang sebetulnya semasa dengan Rasulullah, hidup di masa itu. Namun, ya Allah yang tentukan, dia tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Ini disebut mukhadram. Dan walaupun secara usia atau tabaqah level itu sekelas para sahabat, kan memang hidup di zaman itu, tapi tabaqat mereka sesungguhnya di kelas para tabi'in. Karena enggak ketemu dengan Rasulullah SAW. Dan bukan sahabat mereka. Beberapa dari mereka seperti itu. Kalau kamu baca biografi-biografinya di kitab biografi seperti Syalamin Nubala atau yang lain, akan dikatakan fulan bin fulan begini-begini, mukhadram, dia mukhadram. Hidup di masa Rasul tapi tidak bertemu dengan beliau. Termasuk dengan definisi itu pula, beberapa dari mereka yang sempat murtad. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Dan itu yang benar dalam penjelasan ulama. Artinya, selama dia bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dan mati di atas imannya, walaupun sebelum dia mati, mungkin sempat murtad. Dan sebagian mereka ada, sempat murtad. Terutama saat ada fitnah besar, pengaku Nabi, Aswad al-Ansi, Mukhtar ibn Abi Ubaid, dan yang lain. Sebagainya terseret ke dalam fitnah itu. Murtad mengikuti mereka-mereka yang mengaku Nabi itu. Tapi kemudian mereka tobat, sadar ini salah begini. Mereka Islam kembali, beriman kembali. Bahkan sebagian mereka membaik. Betul-betul baik ke Islamnya setelah murtad tadi. Dan ikut bersama para sahabat lain memerangi yang mengaku-ngaku Nabi tadi. Dan mati di atas Islamnya. Meninggal di atas imannya. Maka dia tetap dikatakan sebagai sahabat. Keutamaan sahabat itu tidak hilang darinya. Nah, itu sahabat. Wal atba' qatibatan, demikian pula pengikut yang mengikuti para sahabat Nabi semuanya, wat tabi'in bi ihsan, dan yang mengikuti manhaj mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah. Dan itu yang Allah katakan dalam ayat At-Taubah, wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradhu anhu. As-sabiqun al-awwalun, dari kalangan muhajirin, ansor, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepadanya, mereka pun ridho kepada Allah. Dan itu sampai yaumul qiyamah. Selama dia ikuti para sahabat dalam imannya, dia contoh, dia jadikan toladan dalam agamanya, termasuk. Dengan demikian, faedah yang ulama sebutkan, alihi, ada dua kondisi. Yang pertama, jika al disebut dengan selain mereka seperti ini. Disebut bersama selain mereka. Al, ashab, wattabi'ina lahum bi ihsan. Maka di situ ada al, para sahabat dan pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Maka al jika disebut seperti itu punya arti khusus keluarga Rasul SAW. Yang nasabnya kembali kepada kakek Rasul Abdul Muttalib. Bertemu dengan Rasul di kakeknya Abdul Muttalib. Termasuk Abbas tadi dan anak keturunannya. Namun, jika al disebut sendirian, tanpa yang lain, maka dia mencakup semuanya. Keluarga Rasul masuk di dalamnya, Ahlul Bait yang beriman, para sahabat semuanya, dan bahkan tabi'in dan yang mengikuti mereka, setiap muslim, mukmin sampai yaumul qiyamah, masuk di dalam pengertian al. Contohnya seperti yang kita baca dalam tasyahud, tahiyat. Kan al sendirian di situ. Kamu katakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al saja di situ, nggak ada yang lain, nggak ada sahbihi, nggak ada tabiin, nggak ada, hanya al saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah sholawatlah kepada Muhammad dan al Muhammad. Siapa al Muhammad di situ? Keluarga Rasul, semuanya, Ahlul Bait, istri-istri beliau, para sahabatnya, wa tabiin lahum bi ihsan dan setiap yang mengikuti mereka, setiap muslim. Mukmin sampai yaumul qiyamah. Itu ketika al disebut menyendiri seperti itu tadi. Wa barik ala Muhammad wa ala al Muhammad. Itu yang para ulama sebutkan bedanya jika al disebut sendiri atau ketika disebut dengan yang lain. Dengan yang lain punya pengertian khusus. Hanya keluarga Rasul yang kembali kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Sahabat ya tadi yang bertemu beliau beriman dan mati di atas imannya. Tabi'in lahum bi ihsan yang mengikuti mereka dalam manhajnya, dalam agama ini sampai yaumul qiyamah kelak. Itu sholawat yang beliau sebutkan dalam bait. Kepada segenap al sahab dan tabi'ina lahum bi ihsan. Malaha najmun wa ma syamsud duha tala'at wa addu anfasima fil qawni min nasami. Demikian solawat itu. Tampak. Selama tampak terbit matahari, bintang, artinya beliau katakan syamsud duha, matahari duha, karena di waktu itu matahari tampak jelas, terangnya mulai panasnya. Ya setelah dan sebelum itu juga tampak tentunya matahari mulai terbit mungkin jam 6.15, 6.30 sudah kelihatan. Tapi di waktu duha jam-jam 9 atau 10 kurang lebih jauh lebih tampak. Makanya disebut lebih khusus syamsud duha. Di waktu itu betul-betul matahari tampak jelas terang benderang. Dan panasnya pun beda dengan sebelum-sebelumnya. Makanya para syu'ara, kalau kamu perhatikan para penyair, kalau menyebutkan matahari, kesempurnaan cahayanya, seringnya mereka katakan syamsud duha, matahari duha, di waktu duha maksudnya. Ya, karena seperti tadi, itu yang paling tampak dan paling panasnya kelihatan di waktu itu. Sebanyak itu, selama tampak dan terbitnya bintang, matahari duha, wa'adu anfas, dan sebanyak jumlah nafas. Jumlah nyawa Bani Adam yang punya ruh. Artinya, solawat beliau inginkan kepada Rasulullah SAW itu banyak sekali, begitu banyaknya bertambah dan bertambah terus sampai yaumul qiyamah. Dan itu yang diharapkan, itu yang diinginkan oleh beliau. Solawat itu banyak tercurahkan keharibaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bait, beliau tidak menyebutkan salam, hanya solawat kepada Rasul Sallam. Padahal yang Allah ajarkan, Allah contohkan solawat serta salam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Solawatlah dan salamlah. Sehingga itu yang kita doakan dan itu hak Rasul Sallam atas umatnya. Kita doakan Allahumma salli wa sallim alaih. Sallallahu alaihi wa sallam. Tidak hanya solawat tapi disertai dengan salam. Allahumma salli wa sallim alaih. Adapun yang pertama, Nazim, muallif Hafidh Hakami, tidak sebutkan itu, kemungkinan besarnya sahu, karena lupa. Beliau manusia, mungkin lupa, sehingga terlewat penyebutan salam ini hanya solawat seperti kita dengar dari tadi. Yang kedua, dengan ini faedah pula, bahwa bagi Rasulullah SAW, penggabungan antara dua itu, solawat dan salam. Lafadnya tadi, bisa kamu katakan sallallahu alaihi wasallam, bisa kamu katakan alaihi salatu wassalam, boleh kamu katakan Allahumma salli wa sallim alaih. Nah, yang penting, kamu menggabungkan doa antara solawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Adapun kepada para nabi selain beliau, maka salam itu yang diucapkan seorang muslim kepada mereka. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yusuf alaihi salam, Hud alaihi salam, dan seterusnya. Dan itu yang para ulama sebutkan beda antara Rasul dengan nabi-nabi selain beliau. Ya karena keutamaan beliau pun lebih tentunya kemuliaannya dibanding para nabi selain beliau. Walaupun semuanya kita cintai, wajib kita muliakan, nabi-nabi Allah. Tapi tadi kebiasaan muhaddithin, kebiasaan para ulama hadis, para imam dan ulama, begitu mereka bedakan. Jika selain Rasul ya salam itu yang diucapkan, alaihi salam untuk Rasul digabungkan antara solawat dan salam. Karena itu yang Allah sebutkan tadi dalam ayat. Sallu wa sallimu alaih. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaih. Wa sallimu taslima. Yang kedua, perlu diketahui itu babnya adab. Ini beradab kepada Rasul SAW. Bukan berarti itu haram. Sekali lagi, bukan berarti itu haram. Artinya kalau orang mau mengatakan misalnya, Nabi Hud alaihi salatu wassalam, ya boleh-boleh saja. Tidak masalah. Cuman babnya tadi untuk membedakan keutamaan Rasulullah SAW dibanding para nabi yang lainnya. Yang ketiga, bab adab juga yang ulama sebutkan, agar seorang hamba tidak meringkas, tidak meringkas atau tidak mencukupkan dengan isyarat, dan itu bakhil kepada Rasulnya. Misalnya dalam tulisan terutama Rasulullah atau Nabiullah, Nabi Rasul, hanya dia tulis Sot. Ini singkatan Sallallahu Alaihi Wasallam. Diringkas dengan Sot. Atau sebagian orang menyingkat dengan Sol'am. Ini sama Sallallahu Alaihi Wasallam. Disingkat Sol'am. Semua itu kurang adab kepada Rasul SAW. Imma, bagaimana seharusnya? Kamu tulis utuh Sallallahu Alaihi Wasallam, alaihi salatu wassalam. Atau kalau tidak, kamu bisa kosongi. Kamu kosongi, hanya kamu tulis Rasulullah, Nabi. Sambil kamu ucapkan di lisan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti setelah majelis, ketika kamu murojaah, kamu salin ulang, yang kosong itu bisa kamu masukkan, kamu tulis itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mereka sebutkan cara bagaimana menulis solawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.